Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin. Amma ba'd, ikhwani fi din azzakumullah, pertemuan yang kemarin kita telah mendapatkan sebuah faedah ataupun pelajaran dari para ulama kita berkaitan dengan manasik haji. Kita alhamdulillah telah melakukan atau melampaui dua tempat manasik haji. Yang pertama pada tanggal 8 Zulhijjah, pada Yaumut Tarwiyah, kita telah masuk ke Mina. Kemudian 9 Zulhijjah pada pagi hari, setelah terbitnya matahari, kita bergerak menuju ke Arafah. Dan dibedakan amalan-amalan yang dikerjakan di Mina ataupun di Arafah. Ketika di Mina, sholat yang ruba'iyah, yang 4 rakaat, itu dilakukan pada waktunya dan dikosor. Kosron duna jamin, dikosor tapi tidak dijamak. Dan baginda Rasul alaihi salatu wassalam ketika di Mina melakukan sholat duhur, asar, maghrib dan isya, kemudian subuh, yang ruba'iyah yang 4 rakaat diqasar dan dilakukan pada waktu-waktunya. Berbeda dengan di Arafah, di Arafah selain diqasar juga dijamak sholatnya ketika di Arafah. Baik, kita akan melanjutkan amalan-amalan yang masih kita kerjakan di Arafah sebelum kita akan masuk ke Muzdalifah. Berkata Habibullah Ta'ala Al-Syekh Dr. Soleh Fauzan, wa yastamiru fil baqai بعرفات والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس. Kata beliau bahwasanya para jamaatul hujjat mereka tetap berdiam di Arafah untuk selalu berdoa. Sampai kapan? Sampai ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Dan mereka para jamaatul hujjah tidak boleh meninggalkan Arafah sebelum matahari tersebut terbenam. Dan waktu wukuf di Arafah yakni ba'da zawal ila ghurubis syams, dari condongnya matahari ke arah barat sampai tenggelamnya atau terbenamnya matahari. Selanjutnya kata saya, fa in sarafa minha qabla ghurubi wajaba alaihi ar-ruju'u liyabqa fiha ilal ghurubi. Kata beliau, Maka ketika para jamaatul hujat dia meninggalkan Arafah, meninggalkan Arafah tapi belum waktunya, maka konsekuensinya dia harus kembali ke Arafah untuk tetap di Arafah sampai matahari terbenam. Ini ketika wukuf. Fa ilam yarji wajib alaihi damun litarkil wajib wadamu dabhu satin yuwajjiha ala almasakin fil haram aw subu'a baqaratin aw subu'a badanatin. Maka kata saya, ketika para jamaatul hujat itu meninggalkan Arafah belum waktunya dan dia tidak kembali ke Arafah, maka dia terkena atau wajib membayar fidyah, membayar dam, yakni menyembelih seekor kambing untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram. Atau kalau tidak satu kambing, sepertujuh unta. Sepertujuh unta. 1 miliar dibagi 7 orang. Kalau untanya ini unta yang zen. Atau sepertujuh sapi. Kenapa dia harus membayar dam ketika dia meninggalkan Arafah bukan waktunya dan tidak kembali ke Arafah? Karena dia telah meninggalkan wajibnya haji, yakni Arafah. Meninggalkan Arafah. Bahkan sebagian para ulama, haji ini, Arafah ini merupakan rukun haji. Merupakan rukun haji yang paling agung. Maka baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan al-haju Arafah. Haji itu kalau orang sudah wukuf di Arafah. Berkata habibullah taala selanjutnya, wa waqtul wuqufi yabda'u bi zawali shamsi يوم عرفة على الصحيح ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر. Sekarang waktu Arafah, waktu wukuf. Kapan itu waktu wukuf? Waktu wukuf itu dimulai dari tergelincirnya matahari di hari Arafah. Ini menurut pendapat yang sahih. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar di malam asir, di malam ke-10, di malam ke-10 Dzulhijjah. Ini waktu wukuf. Faman waqafa naharan wajaba alaihi al-baqa'u ila al-ghurubi. Maka barang siapa yang melakukan wukuf di Arafah itu pada siang hari, yakni ba'da zawal, setelah matahari tergelincir, maka dia harus tetap tinggal. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Wa man waqafa al-lailan ajza'u walau lahdatan. Maka barang siapa yang wukuf di Arafah walaupun di waktu malam, maka hal tersebut sudah cukup, sekalipun itu lahdatan, sekalipun sebentar. Kalau waktu malam, maka dia sudah cukup telah melakukan wukuf di Arafah. liqauli Nabi alaihi salatu wassalam. Ini berdasarkan wejangan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, man adraka arafatin bilail faqad adrakal hajja. Hadis diriwayatkan oleh al-imamu ad-Daruqutni rahmatullah alaih. Kata baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mendapatkan wukuf, mendapatkan wukuf di Arafah di waktu malam, maka dia telah mendapatkan hajinya. Dia sudah termasuk berhaji walaupun wukufnya di malam hari. Wa hukmul wukufi bi Arafah annahu ruknun min arkanil haji bal huwa a'zamu arkanil haji. Ini pernyataan Syekh Habibullah Ta'ala. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat, di antaranya al-imamu At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, juga Ibnu Majah, Ibnu Uzaimah dan Hakim, dan disahihkan oleh al-imam Hakim dan Al-Zahabi rahmatullah alaihi majma'in. Kata beliau bahwasanya hukum wukuf di Arafah adalah bahwa dia merupakan rukun haji. Wukuf ini adalah rukun haji. Kalau haji tidak wukuf, dia di hotel saja, maka tidak dikatakan haji. Maka orang-orang yang ketika itu ada uzur, yang di rumah sakit, dimasukkan ke ambulan, disafari wukufkan, dibawa ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Karena apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, al-haju Arafah. Kembali, bahwasanya hukum haji, hukum wukuf di Arafah adalah merupakan rukun haji, bahkan rukun yang paling agung. Merupakan rukun yang paling agung. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, al-haju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Wa makanul wukufi huwa Arafatu bikamilin au bikamili misakhatiha al-muhdaddadi. Faman waqafa kharijaha lam yasiha wukufuhu. Kata beliau Habibullah Ta'ala, tempat wukuf adalah di seluruh Arafah. Di seluruh Arafah itu adalah tempat wukuf, dengan batasan yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang wukuf di luar Arafah, maka wukufnya tidak sah. Sehingga sebagaimana kita sampaikan kemarin, bahkan di masjid yang terletak di dekat dengan Arafah, yakni Masjid Namirah, itu separohnya bisa untuk wukuf, separohnya tidak bisa untuk wukuf, karena bukan lagi Arafah. Dan di situ dikasih batas oleh pemerintah Saudi Arabia. Selanjutnya kata saya, beliau menutup dalam bab ini dengan mendoakan kepada kita kaum muslimin, wafaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yardahu min al-a'mali wal-aqwali innahu sami'un mujib. Semoga Allah Jalla Jalaluh membimbing seluruh kaum muslimin kepada perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Ini dalam bab yang telah kita baca di dalam bab fi amali yaumi tarwiyah wa yaumi aradah. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita sekarang akan masuk babun fi dhab'i ila musdalifata wal mabiti fiha wad-dab'i min musdalifata ila minna wa a'mali yaumil idi. Bab tentang bergerak menuju ke Musdalifah. Setelah kita Mina, Arafah, sekarang kita menuju ke Musdalifah. Bab tentang bergerak menuju ke Musdalifah dan mabit, bermalam di Musdalifah. Kemudian bergerak dari Musdalifah menuju ke Mina. Dan amalan-amalan di hari raya, yakni yaumu nahr, di hari raya Idul Adha. Berkata kepada Allah Ta'ala, ba'da yadfa'ul hujjatu min Arafata ila Musdalifata bisakinatin wa wiqarin liqauli Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, Dr. Syekh Saleh Fauzan, maka setelah matahari terbenam, kapan itu? Pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah, matahari tenggelam. Maka para jamaatul hujaj meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Menuju Musdalifah. Dan itu dilakukan dengan bisakinah, kata masyayikh kita, kata para ulama kita. Dilakukan dengan tenang antara Arafah menuju ke Musdalifah. Dilakukan dengan bisakinati wa wiqarin, dilakukan dengan tenang dan berwibawa. Ini berdasarkan ucapan sahabiyun jalil Jabir radhiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yazal waqifan hatta gharabati shamsu wa dhahabati sufratu qalilan hatta ghabal qurusu. Kata beliau habito, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bahasa baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukan wukuf di Arafah itu sampai matahari terbenam. Dan semburat kuning, semburat kuningnya itu menghilang. Matahari kalau mau tenggelam ada semburat kuning. Nah, semburat kuningnya itu juga menghilang. Itu pertanda beliau meninggalkan Arafah. Menghilang sedikit sampai bola matahari, bundarannya matahari tersebut terbenam. Sampai bola mataharinya terbenam, maka baru meninggalkan Arafah. Selanjutnya masih kata baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, Wardafa Usamata khalfahu. Masyaallah, ini tawadunya baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. wadab'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad sanaqa lil qasfai, yakni naqatahu azimama hatta in ra'saha la yusibu maurika rahlihi. Kita lihat baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika baginda Nabi meninggalkan Ar-Radhah, beliau memboncengkan Usamah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memboncengkan Usamah di belakangnya, dan baginda Rasul bergerak, beliau menarik tali kekang untanya. Ini sering ditanyakan oleh Ustaz Zuna, Al-Ustaz Abu Muhammad Idril Haris, siapa nama unta baginda Nabi? Man Yusuf. Tadi sudah disebutkan, kalau perhatian. Jadi ketika bergerak dari Ar-Radhah menuju Muzdalifah, baginda Nabi ini goncengkan Usama radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau menarik tali kekang untanya, yakni qaswa, nama unta Nabi alaihi salatu wassalam, sampai kepala beliau yang mulia itu menyentuh bagian depan pelananya unta. Subhanallah. Wa yaqulu biyadihi al-yumna ayuhannas sakinatu sakinata. Kemudian baginda Nabi alaihi salatu wasallam menyeru kepada para sahabat yang sedang berhaji dengan isyarat tangan kanan beliau yang mulia, wahai manusia, tenang, tenang. Ketika bergerak dari Arafah menuju ke Muzdalifah, fahakada yanbagi lil muslimina as-sakinatu war-rifqu indal insirafi min Ar-Radhah. Demikianlah kaum muslimin, para jamaatul hujaj, harus dengan tenang dan kalem dalam meninggalkan Ar-Radhah, sebagaimana seruan baginda Nabi kita, ayuhannas as-sakinatu sakinata, wahai jamaah haji, kaum muslimin, para sahabat, tenang-tenang ketika meninggalkan Ar-Radhah menuju ke Muzdalifah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi. Kemudian kata beliau, وعلى يضيق إخوانهم الهجاج في سيرهم. Kemudian tidak diperbolehkan ketika berjalan atau naik bus, kalau jamaah haji Indonesia yang reguler, sebagaimana kita sampaikan sistemnya taradudi, diunjal dari Mina menuju ke Ar-Radhah bis, Ar-Radhah Muzdalifah juga naik bis. Ada juga para jamaatul hujjat yang berjalan kaki, karena berjalan kaki dengan naik bis lebih cepat berjalan kaki antara Ar-Radhah Muzdalifah, Muzdalifah Mina, itu lebih cepat berjalan kaki, tentunya dengan seizin ketua kloternya atau ketua rombongan atau ketua regunya, karena di jamaah haji terkhusus di Indonesia dibentuk seperti itu, satu kloter itu satu pesawat, misalnya 400 orang jamaatul hujaj, satu rombongan 50 orang, satu bis nanti. Satu bis, satu rombongan isinya. Kalau satu regu isinya 10 atau 11 orang. Untuk memudahkan teknis ibadah haji ataupun manasik. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak diperbolehkan untuk berdesak-desakan, mendesak saudara-saudaranya jamaatul hujat yang lain dalam perjalanan mereka dari Arafah ke Muzdalifah. Kemudian kata beliau habibullah taala, wa yurhiquhum bi muzahamatihim wa yukhifuhum bi sayaratihim. Ketika dalam perjalanan Arafah Muzdalifah itu tidak menyusahkan mereka, para jamaatul hujat lainnya, dengan mendorong mereka atau menakut-nakuti mereka dengan kendaraannya, apalagi ketika dari Mina menuju ke Jamarat, tempat pelemparan jumrah, melalui arus lewat terowongan Mina. Banyak para jamaatul hujat ilaman rahmatir rabbuk, mereka iseng atau wallahu alam, banyak yang melemparkan bekas-bekas botol air minum. Jadi di Mina itu kan ada exhaust, penyedot, membantu oksigen kita sebetulnya untuk bernafas. Itu dilemparkan nanti disedot gitu, sehingga nempel semua. Ini tidak diperbolehkan. Atau ketika ada botol kosong ditendang sehingga mengenai depannya. Atau yang memakai kursi roda, dia mendorong di depannya sehingga terkena kakinya. Dan ini banyak terjadi. Maka ini tidak diperbolehkan. Para ulama kita mentanbih masalah ini. Tidak boleh mendorong, atau yang iseng lagi menyerekal dari belakang, karena banyak orang berjalan, jutaan itu. Kalau normal bisa 5 juta, 3 juta kuota internasional, 2 juta mungkin kuota orang-orang Timur Tengah. Semuanya berjalan dari Mina menuju Jamarat. Dan tidak boleh menakut-nakuti mereka dengan kendaraannya. Qala habibullah taala, berkata Syekh Saleh Fauzan, wa an yarhamu ad-du'afata wa kibar as-sinina wa kibar as-sinini wal musata. Begitu juga dia harus kasih sayang terhadap orang-orang yang lemah. Banyak orang-orang yang udur haji, apalagi orang Indonesia itu kalau haji kan sudah tua, jarang orang muda haji. Kalau sudah pensiun baru haji. Banyak kita harus merasa kasihan dengan orang-orang yang lemah, orang-orang sepuh, dan orang-orang yang berjalan kaki. Kita harus merasa kasihan, jangan sampai melukai mereka. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya berkata habibullah taala, wa yakunul hajj halad dab'ihi min Arafah ila Muzdalifah mustaghfiran. Ketika para jamaatul hujat, para jamaah haji meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah, ketika meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah, mereka dalam kondisi banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat, beristighfar. Liqauli ta'ala, Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada para jamaatul hujat, summa afidu min haitsu afada an-nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 199. Kata Allah jalla fi'ula, kemudian bertolaklah untuk meninggalkan Ar-Rawdah menuju ke Mina. Bertolaklah kalian dari tempat bertolak orang-orang banyak, dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yakni dari Ar-Rawdah. Dan mohonlah ampun kepada Allah jalla jalaluh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Syekh Habibullah Taala, wasumiyat musdalifatu bidzalika minal istilafi wa huwa al-qurbu li anna al-hujaja idza afadu min arafati idza afadu min arafatin izdalafu ilaiha ay taqarrabu wa madau ilaiha. Kata Syekh, kata Musdalifah itu diambil dari kata, karena ada harfu jar, yakni minal istilafi. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Musdalifu al-istilafu. Kata Syahabidullah Ta'ala, kata Musdalifah itu diambil dari kata al-istilaf. Al-istilafi karena ada harfu jar, yang bermakna al-qurbu, yakni dekat. Karena para jamaatul hujat bila mereka meninggalkan Arafah, mereka mendekat ke Musdalifah. Mereka mendekat ke Musdalifah dan berjalan menuju ke sana, ke Musdalifah. Kemudian kata Syekh, wa tusama aidan, ini nama-nama Musdalifah. Wa tusama aidan jam'an li ijtima'in nasi biha wa tusamma bil mas'aril haram. Nama yang lain dari nama Musdalifah juga dinamakan dengan kata jam'an, karena para jamaatul hujat beristima, berkumpul di Musdalifah. Disebut juga mas'aril haram. Ini nama-nama dari Musdalifah. Ada tiga, Musdalifah sendiri, kemudian jam'an, kemudian mas'aril haram. Qala fil Mughni, kata al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, walil Musdalifati thalathatu asma'. Nah, ini disebutkan oleh beliau di dalam Al-Mughni, yakni Musdalifatu wa jam'un wal mas'arul haram. Di dalam Al-Mughni dinyatakan bahwasanya nama dari Musdalifah itu, Musdalifah mempunyai tiga nama, Musdalifah, jam'an, dan mas'aril haram. Ini nama Musdalifah. Wa yadkurullaha fi masirihi ila Musdalifata li'annahu fi zamani sya'yi ila al-masyairi wa tankuli bainaha. Kata saya selanjutnya, hendaknya para jamaatul hujat ketika berjalan ke Musdalifah itu dalam keadaan berzikir, dalam keadaan berzikir kepada Allah jalla jalaluh, karena saat itu adalah saat berjalan dari tempat-tempat ibadah, dari tempat ibadah menuju ke tempat ibadah, Mina, Arrafah, Arrafah, Muzdalifah, dan berpindah-pindah di antaranya. Ini harus banyak-banyak berzikir. Ini wasiat para ulama kita. Fa idza wasala ila Muzdalifah shalla biha al-maghrib wal isya jam'an ma'a qasrin. Jam'an ma'a qasril isya'i rak'ataini bi'adhanin wahidin wa iqamatin likuli salatin iqamatun. Jadi kalau di Mina yang rubaiyah dikosor, tapi tidak dijamak. Di Arafah dikosor dan dijamak. Kemudian di Muzdalifah sekarang. Maka setelah para jamaatul hujat sampai di Muzdalifah, dia sholat maghrib dan isya. Dilakukan di mana? Di Muzdalifah. Dan kemungkinan itu jamak takir, karena begitu tenggelam matahari meninggalkan Arafah sampai ke Muzdalifah biasanya sudah malam, jam 10 atau jam 11 kalau lancar. Maka dia melakukan sholat maghrib dan isya, yakni di jamak dan di qasar. Jamak dan di qasar. Dan untuk sholat isya menjadi dua rakaat dengan satu kali adzan dan dua kali qomat. Qomat untuk maghrib dan qomat untuk isya, dengan masing-masing sholat itu ada iqamah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari bersama, apa yang telah kita dapatkan dari asatidah kita habibahumullah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi'. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Al muadzin yuadzin.